Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita di tafsir. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil 'alamin wa kayyin min ayatin bis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-104 dan setelahnya dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrun lil 'alamin." Dan tidaklah engkau wahai Rasul meminta kepada mereka upah, gaji atau santunan atau apapun namanya. Baik. Atas apa yang kau sampaikan dari nasihat, petunjuk, ilmu, engkau tidak meminta dari mereka gaji, karena boleh jadi mereka enggan untuk mendengarkannya karena merasa terbebani harus bayar yuran atau bayar gaji, bayar bulanan. Allah musta'an. Di ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Katakan, aku tidak minta kepada kalian upah, gaji atas penyampaian ini, atas ilmu ini, atas petunjuk ini. Aku tidak minta upah. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya upahku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, am tasalhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Wahai Rasul, apakah engkau meminta upah dari mereka? Minta gaji dari mereka sehingga mereka merasa terbebani untuk membayar gaji itu setiap bulannya mungkin kepada engkau. Baik. Tidak ada, Rasul tidak pernah meminta. Muamalah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sama seperti tabi'in yang lainnya. Beliau berjual beli. Barakallahu fiik. Beliau berjual beli, bukan mentang-mentang beliau sebagai pimpinan tertinggi kemudian mau-maunya saja ngambil ini ngambil itu. Tidak. Barakallahu fikum. Beliau menjual, beliau membeli. Barakallahu fikum. Bertransaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi, beliau juga diberi dalam bentuk hadiah. Jadi, karena sedekah dan zakat tidaklah diperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Baik, kalau hadiah beliau menerima. Baik. Dan beliau pun memberi kepada para sahabat. Sama seperti muamalah-muamalah yang lainnya, muamalah manusia yang lainnya. Sama seperti kita, kita memberi, kita menerima, kita memberi hadiah, kita diberi hadiah. Barakallahu fiik. Tapi untuk dikatakan ada upah tertentu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak. Baik. Dan Rasul pun ketika diberi, beliau tetap berbagi. Ketika beliau diberi makanan kah, diberi minuman kah atau apakah? Sebagai satu contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi secawan susu segar, satu mangkok susu segar, Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, panggil Ahlus Suffah." Ahlus Suffah ini adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan kampung halamannya dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Tidak keluarga, cuma badannya tok dan perbekalan apa adanya. Tidak ada keluarga, tidak ada kerabat, tidak ada. Pokoknya dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka ditampung di serambi masjid. Ini yang dikatakan Ahlus Suffah. Barakallahu fiikum. Dan tidak selamanya mereka berada di sini. Ketika terjadi futuhat, kemenangan, mereka mendapat ghanimah, maka mereka pun pindah satu demi satu. Berkeluarga, kemudian buat rumah. Yakni walhasil kisah ini terjadi ketika mereka semuanya masih berada di serambi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggil mereka wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah membatin dalam dirinya, kenapa aku harus memanggil mereka sementara ini susu cuma satu mangkok. Sedianya cukup untuk aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu yang mesti. Maka aku pun akhirnya memanggil. Manggil semuanya Ahlus Suffah. Pikirannya Abu Hurairah, mana bisa cukup? Barakallahu fikum. Mana bisa cukup barang sesedikit ini dengan jumlah orang yang begitu banyak? Alhasil datanglah Ahlus Suffah dan memenuhi ruangan yang telah disiapkan. Tapi kata Rasulullah SAW, nawilhum ya Abu Hurairah, berikan kepada mereka wahai Abu Hurairah. Kemudian satu demi satu meminum. Tapi karena dia melihat ini tidak habis-habis, ya mungkin banyak dia minum. Terus pindah lagi, minum. Minum. Barakallahu fikum. Berapa bibir sudah yang menyentuh cawan itu? Tentunya sejumlah orang yang hadir di situ. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bakitu ana wa anta ya Abu Hurairah, fajlis washrab." Tinggal aku dan engkau wahai Abu Hurairah, maka duduklah dan silakan kau minum. Maka Abu Hurairah pun minum, gulug-gulug. Kemudian hendak menyerahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Isyrab, minum lagi." Diminum lagi sama Abu Hurairah. Begitu hendak menyerahkannya ke Rasulullah, kata Rasulullah, minum lagi. Maka diminum lagi oleh Abu Hurairah tiga kali. Kata Rasulullah, minum lagi. Kata Abu Hurairah, la ajillahu maslaka. Sudah full ya Rasulullah, sudah ada lagi tempat untuk aku mengisinya. Dan Rasulullah SAW akhirnya pun mengambilnya dan meminum sisanya. Barakallahu fiik. Baik. Dan tidak sembarang orang mau melakukan hal yang seperti ini. Walaupun ini adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqil qaum akhiruhum syurba. Orang yang memberi minum satu kaum, maka dialah yang terakhir minum. Barakallahu fiik. Sebagian orang mungkin merasa jijiklah, merasa apalah. Baik, gelas yang sudah dipakai minum oleh seseorang, barakallahu fiik. Airnya masih setengah dibuang itu air, kemudian ngambil air ulang. Barakallahu fiikum. Ya kecuali mungkin kalau tersebar penyakit, tersebar penyakit yang menular atau apa. Selama tidak ada yang demikian itu boleh-boleh saja dan syar'i saja. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makanan, kalau ada kalian makan sesuatu, hendaknya dia betul-betul menghabisi apa yang ada di atas piringnya. Dan apa yang tertinggal di tangannya, yulihquha. Hendaknya dia mengisapnya, dia membersihkan apa yang ada di tangannya, di sisa-sisa nasi mungkin yang nempel di tangannya. Atau dia memberikan tangannya itu ke ima ke istrinya, wa ima ke anaknya untuk dia mengisapnya. Barakallahu fiikum. Ini adab yang mungkin sebagian orang menganggapnya jorok atau menjijikkan. Tapi itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk kesederhanaan. Dan justru di makanan yang terakhir inilah keberkahan itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan bahwa makanan yang kita makan betul-betul harus habis. Karena kita tidak tahu di sisi mana makanan itu keberkahannya. Boleh jadi yang terakhir yang tertinggal itu. Barakallahu fikum, keberkahannya yang kita tidak makan. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga sebagai contoh, ini agak terlalu jauh kita membahas tentang masalah ini. Baik, sesuatu yang jatuh dari makanan kita, jatuh. Kata Rasulullah SAW, ambil, kemudian buang kotoran yang menempel di makanan itu, kemudian makan. Jangan biarkan untuk syaitan, kata Rasulullah SAW. Baik. Sebagian di antara kita ini ada telur. Ini telur yang sudah dimasak, kemudian dikupas, kemudian digoreng, kemudian dikasih saus, jatuh. Barakallahu fikum. Orang sekarang tidak ada mau ngambil, tinggal diinjak sama dia. Sahih. Tabdil, begitu sombongnya luar biasa. Baik. Begitu sombongnya luar biasa. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ngambil, bersihkan, kemudian makan. Ini ada orang, barakallahu fikum, seorang petani. Dia menghitung, seandainya setiap orang makan, ini orang Indonesia, entah berapa puluh juta atau berapa ratus juta, setiap makannya dia menyisakan satu butir nasi. Barakallahu fikum. Satu butir nasi, karena setiap nasi itu, setiap beras itu per kilonya sekian ribu, sekian puluh ribu butir. Barakallahu fikum. Ini kalau dikalkulasikan setiap orang Indonesia menyisakan satu butir nasi di piringnya per kali makan. Satu kali makan itu mereka menyisakan sekian ton beras. Satu kali makan. Kalau seluruh Indonesia orang setiap makannya menyisakan satu butir nasi di piringnya. Kalau dikalkulasikan untuk seluruh orang Indonesia yang menyisakan itu. Dikumpulkan semua itu nasi. Maka mereka tabdir dan membuang nasi sekian ton per sekali makan. Barakallahu fiik. Kita kembali ke pelajaran kita. Intinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan hadiah beliau berbagi. Barakallahu fiik. Tapi kalau beliau barakallahu fiikum diberi sedekah atau zakat maka beliau tidak menerimanya. Tidak halal bagi beliau dan keturunan-keturunan beliau. Barakallahu fikum. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyampaikan ilmu, beliau tidak meminta upah. Barakallahu fikum. Dan beliau menerima hadiah-hadiah dan beliau berbagi hadiah pula. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah Al-Qur'an kecuali pemberi peringatan untuk semesta alam ini, untuk semuanya. Wa kayyin min ayatin bis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha muridun, betapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wahum anha muridun, tapi mereka berpaling darinya. Kalau orang mau berpikir, maka dia akan mendapati bahwa semesta alam ini yang begitu kompleks, tapi begitu teratur dan serasi, begitu indah, menunjukkan bahwa ada zat yang maha mengatur. Barakallahu fiik. Ada zat yang maha mengatur. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kayyin min ayatin fis samawati yamurruna 'alaiha wa hum 'anha muridun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari diceritakan oleh Ibnu Abbas keluar dari rumah beliau, biasanya kalau malam keluar beliau dari rumah beliau sambil memandangi langit dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatun li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perpindahan siang dan malam merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki sari pikiran. Barakallahu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan walajib yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian muncul ucapan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai rabb kami, tidaklah engkau menciptakan segala sesuatunya dalam keadaan sia-sia. Baik. Subhanaka faqina adzaban nar, maha suci engkau ya Allah. Suci engkau dari semua tuduhan-tuduhan orang tentang kekurangan yang ada pada engkau, karena masih ada saja manusia yang menyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan-kekurangan seperti yang dilakukan orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang muslim yang mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Maka maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami dari adab api neraka. Jadi tafakkur, barakallahu fikum, perlu. Wa ma yu'minu akharum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kebanyakan mereka musyrik. Barakallahu fikum. Yani memang mereka meyakini, khusus orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka sangat yakin bahwa yang mencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala, yang memilikinya Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Ini yang dikatakan musyrik. Barakallahu fiik. Mereka minta kepada Allah, minta juga kepada Lata dan Uzza. Barakallahu fikum. Mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada yang lainnya. Mereka dikatakan musyrik. Baik. Ibadah kepada Allah, ibadah juga ke kuburan wali fulan. Karena di zaman dahulu, barakallahu fikum, sesembahan itu sangat banyak. Kuburan, patung, berhala, monumen, pohon, barakallahu fikum, bulan, bintang, matahari, malaikat. Banyak sesembahan yang disembah oleh orang-orang. Maka semuanya dipanggil, diajak untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang disembah oleh orang, tapi tidak ada yang hak. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikianlah bahwa hanya Allah yang hak untuk disembah. Dan apapun yang disembah, siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesembahan itu sesembahan yang batil. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum beberapa ayat yang kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Dan menerima amal saleh yang kita lakukan di atas ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.